Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'ad. Kalau kita baca bahasanya nun menjadi tanda rafa pada fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah atau bersambung dengan dhamir jamak atau dengan dhamir muannatsal muannatsat mu'attabah. Sudah kita baca penjelasan terkait dengan yang pertama ketika bersama dengan dhamir tasniyah. As-sadiqani yusafirani. As-sadiqani mubtada marfu tanda rafanya alif. Kenapa dia? Karena dia musanna. Yusafirani fil mudhari marfu. Tanda rafanya nun. Kenapa? Karena dia fil mudhari yang bersama dengan alif dengan dhamir tasniyah. Qala qatabli rahimahullah wa mal musnadu ila wawil jamaah. Adapun fil mudhari yang musnad, yang bersambung dengan waw jamaah, yang disandarkan ke waw jamaah, maksudnya yang bersambung dengan waw jamaah, panahu ar-rijalu al-muhlisuna humul ladina yakumuna biwajibihim. Asyahid adalah yakumuna fil mudhari marfu mansub atau manzum, kita katakan marfu. Kenapa? Karena tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan. Dia kembali kepada asalnya, marfu. Karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Pertanyaan berikutnya, apa tanda marfunya, tanda rafanya? Kita katakan nun. Kenapa tanda rafanya nun? Karena dia fi'il mudhari yang bersambung dengan waw jamaah. Ya. Yakumun, ya wawnya itu jamaah, fi mahal rafa fa'il, nunnya nun, tanda rafa, alamat rafa. Wanahu antum, ya qawmi, taqumuna biwajibikum. Asyahid sekarang, taqumuna. Taqumuna fil mudhari marfu. Kenapa marfu? Karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Apa tanda rafanya? Nun. Kenapa? Karena dia bersambung dengan waw jamaah. Qala fayaqumuna wa misluhu taqumuna fi'lun mudhari marfu. Walau matraf ini sebutun nun. Tanda rafanya adalah karena adanya nun. Adanya nun. Wawul jamaah. Wawul jamaah pada yakumun dan yakumun. Fa'ilun. Mabina sukun fi mahal rafa. Qala. Wa minhu. Dan dari penjelasan di atas, ta'lamu, engkau tahu, anal fi'la al-mudhari'a al-musnada ila al-wawi, bahwasanya fi'il mudhari' yang disandarkan kepada wawu yang bersama dengan wawu jamaah, qad yakunu mabdu'an bil ya, kadang dia dimulai dengan ya, yakumun, yakumun dimulai dengan ya. Kenapa dimulai dengan ya? Li dalalati adal ghaibah, untuk menunjukkan ghaibah, bahwasanya pelakunya itu orang ketiga, orang ketiga yang banyak mereka, yakumun. Kama bil misal awal, ya artinya mereka orang ketiga lebih banyak. Qala wa qad yakunu mabdu'an bitta, tapi kadang dimulai dengan ta, takumun, antum ya qaumi takumun dengan ta. Kenapa dengan ta? Di dalalati ala al-khitab, untuk menunjukkan apa? Khitab yakni pelakunya itu orang kedua yang banyak, ya, yang diajak bicara. Ya, kedua yakni yang diajak bicara, tapi mereka banyak. Kalian, artinya kalian. Kama fil misal atsani. Qala wa mal musnadu ila ya'il muannas li mukhatabah. Adapun yang musnad yang bersambung dengan ya muannas mukhatabah, panahu anti ya Hindu, ta'rifina wajibaki, anti ya Hindu, ta'rifina wajibaki, engkau ya Hindu telah tahu kewajibanmu, tugasmu. Asyahid ta'rifin, fata'rifin fi'lun mudhari' marfu, wa al-rafihi thubutun nun, wa ya muannas mukhatabah pada ta'rifin, ianya itu fa'il mabniyah ila sukun bi mahal rafa', ta'rifin fi'l mudhari' marfu dengan nun, adapun ianya adalah fa'il. Qala wala yakunul fi'lul musnadu ila hadih liya, dan tidaklah ada fi'il mudhari' yang disandarkan kepada ya mukhatabah illa mabdu'an bita, kecuali dimulai dengan ta. Kalau dia bersama dengan ya muannas al-mukhatabah, hanya dimulai dengan ta. Wahia dalatun, ia kembali ke mana? Ke ta. Ia kembali ke ta. Yang tak tersebut menunjukkan, dalatun menunjukkan ala ta'nisil fa'il, bahwasanya pelakunya subjeknya adalah mu'annas. Ya, kenapa harus dimulai dengan tak? Karena untuk menunjukkan bahwasanya pelakunya subjeknya adalah fa'ilnya adalah mu'annas. Qala fatalakhasa, maka tersimpulkanlah, tersimpulkan laka bagimu, annal musnada ilal arif, bahwasanya fi'il mudhari' yang disandarkan kepada arif, jadi bersama dengan arif tasniyah, yakunu mabdu'an bita abidiyah, bisa dimulai dengan ta, bisa dengan dia. Yakumani takumani, bisa. Bisa yakumani, bisa takumani. Wa musnad ilal wawi fil mudhari, yang disandarkan kepada wawu, kadzalik, demikian juga. Yakunu mabdu'an bita aw bidia, dia ada yang dimulai dengan ta, ada yang dimulai dengan ya. Takumuna yakumuna, takumuna yakumuna. Qala wal musnad ilal ya, Adapun fi'il mudhari yang musnad disandarkan kepada ya muannats al-mukhatabah la yakunu mabdu'an illa bita. Tidaklah ada kecuali dimulai dengan takumina. Takumina. Wa mithaluha yaqumani wa taqumani. Ini bersama dengan alif dan dia dimulai dengan ya dan ta. Wa yaqumuna wa taqumuna. Dimulai dengan ya dan ta. Wa taqumina. Hanya dimulai dengan ta. Qala fatusamma hadhihi al-amsilatu al-af'al al-khamsah. Ya, dinamakan contoh-contoh fi'il ini dengan af'al khamsah. Sehingga kesimpulannya, sejak awal saya sebutkan, nun itu menjadi tanda rafa pada af'alul khamsah. Nun menjadi tanda rafa pada af'al khamsah. Apa itu af'al khamsah? Af'al khamsah itu adalah fi'il mudhari yang bersama dengan nun. Saya ulangi, yang bersama dengan dhamir tasniyah atau bersama dengan dhamir jama' atau dengan dhamir mu'anasil muhatabah. Itu af'al khamsah. Namallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.